apa nasihat dan bimbingan Anda untuk seseorang yang memanjangkan kuku-kukunya. Memotong kuku sesuatu yang disunahkan, ya, sesuatu yang disyariatkan, dan termasuk perkara fitrah, ya, perkara yang sejalan dengan tabiat dasar manusia, dengan karakter dasar manusia. Secara syar'i dianjurkan, jelas dalilnya sahih, dan secara medis juga perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang menguntungkan. Nah, karena ketika kuku-kuku panjang maka berpotensi untuk dijadikan sebagai sarang, ya, sarang-sarang penyakit, na'udzubillah min dzalik, bakteri, ya, mikroba dan lain sebagainya, atau setidaknya benda-benda kotor, tanah-tanah yang kotor dan lain sebagainya. Ketika makan, na'udzubillah min dzalik, bisa terkonsumsi, ya, bisa termakan. Nah, ketika istinja juga demikian, na'udzubillah min dzalik, kotorannya bisa bersarang pada kuku-kuku tersebut. Sehingga secara syar'i, secara medis, ya, semuanya mendukung bahwasanya memotong kuku, memendekkan kuku merupakan perkara yang disyariatkan.